Ikhwan dan akhwat, rahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia-Nya pada kita, nikmat kelapangan kesihatan dan dengan taufiknya sama-sama kita bersama pada malam ini untuk kita teruskan pembacaan kitab Tauhid yang merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, karangan Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Di mana pada pelajaran lepas telah kita bahaskan hadis-hadis yang terdapat di dalam bab memakai gelang dan daripada kain ataupun daripada daripada kain ataupun daripada gangsa dan sebagainya, yakni tangkal, bahawa ia ada termasuk daripada syirik. Bab yang berikutnya membawa satu lagi cabang daripada bab yang sebelumnya, iaitu ke 221, babun maja'a firruqa wa tamai, iaitu bab menerangkan tentang apa yang terdapat tentang ruqyah dan at-tamaim. Dan sebagaimana kita maklum bahawa bab-bab ini, yani bab ini dan bab sebelumnya, adalah tafsiran daripada syahadah la ilaha illallah dan tafsiran untuk tauhid. Dan kita tahu bahawa mentafsir sesuatu itu ada dua cara. Satu adalah kita menerangkan maknanya, kita menyingkapkan makna yang mudah kita faham menjelaskan maknanya, dan satu lagi kita mentafsirkan sesuatu itu dengan menerangkan lawan daripada maknanya. Ya kan? Jadi kalau kita nak tahu apa itu tauhid, kita terangkan apa itu syirik. Dan apabila kita tahu syirik itu apa, maka kita akan tahu apa itu tauhid. Yakni tauhid berlawanan dengan syirik. Jadi kita akan jumpa dua jenis cara mentafsir tauhid, cara mentafsir la ilaha illallah di dalam bab-bab yang berikut ini. Jadi bab ini berangkat di dalam surat 221, teks bahasa Arabnya fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu an adnahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarik aw qiladatun illa quti'at. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ar-ruqa wat-tama'iba wat-tiwalata syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. At-tama'imu syai'un yu'allaqu 'ala al-awlad yattaquna bihi al-'ayna. لكن إذا كان معلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. وَالْتِوَلَ شَيْءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا وَالرَّجُلَ إِلَى امْرَأَتِهِ. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ مَرْفُوعًا مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ. رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبته. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال kanu yakrahuna tamaima kullaha minal qur'ani wa ghairil qur'an. Terjemahannya tentang ruqyah dan tamimah dalam sahih. Itu asal terjemahannya. Tapi diterjemahkan dengan apa? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam sahih dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan beliau. Lalu beliau mengutus seorang utusan untuk memaklumkan supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Tamimah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal atau menolak ain. Tetapi apabila dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat suci Al-Quran, sebahagian salaf memberikan keringanan dalam hal ini dan sebahagian yang lain tidak memperbolehkan dan memandangnya termasuk hal yang dilarang, di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ruqyah iaitu yang disebut pula dengan azimah, ini khusus diizinkan selama penggunaannya bebas dari hal-hal syirik, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan dalam hal ruqyah ini untuk mengobati ain atau juga sengatan kala jengking. Tiwalah adalah sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahawa hal tersebut dapat membuat seorang isteri mencintai suaminya atau seorang suami mencintai isterinya. Hadis marfu' diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim, barang siapa menggantungkan suatu barang, yakni dengan anggapan bahawa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, nescaya Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada barang tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi', katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, hai Ruwaifi', barangkali kelak engkau berumur panjang. Untuk itu sampaikan kepada orang-orang bahawa siapa saja yang mengikat janggutnya atau memakai kalung dari tali busur panah atau beristinja dengan kotoran binatang ataupun dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad berlepas dari orang itu. Waqi' meriwayatkan bahawa Sa'id ibn Jubair berkata, barang siapa memutus sesuatu tamimah dari seorang, maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Waqi' juga meriwayatkan pula bahawa Ibrahim yakni An-Nakhai berkata, mereka para sahabat Abdullah bin Mas'ud membenci segala jenis tamimah, baik dari ayat-ayat Al-Quran ataupun bukan dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi hadis ini ataupun bab ini menerangkan dengan lebih lanjut lagi tentang perkara-perkara yang dianggap syirik, yang termasuk dalam jenis menggantung ataupun memakai gelang dan sebagainya, ataupun kita namakan dia sebagai tangkal at-tamaim. Jadi kalau kita lihat, telah disyarahkan makna istilah-istilah yang terdapat di dalam hadis-hadis tadi, terutamanya tamimah, ruqyah, tiwalah. Baik, kita kembali kepada muka surat 223 sekali lagi. Kita lihat lafaz-lafaz hadis tersebut dan kita huraikan insyaAllah. Jadi pertama sekali, bab ini mengatakan maja'a fi ruqyah wa tamaim, itu apa yang warid, yakni datang daripada syarak berkenaan dengan ruqyah dan tamimah, ataupun tamaim itu plural untuk tamimah. Tak disebutkan di sini apa hukum ruqyah, apa hukum tamimah. Tak sama dengan bab sebelum ini. Kalau kita lihat bab sebelum ini mengatakan minasyirki, bahawa termasuk daripada syirik adalah memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal musibah. Jadi pada bab yang sebelum ini diterangkan hukum perbuatan-perbuatan ini, iaitu dia termasuk syirik. Dan sama ada syirik besar atau syirik kecil, itu telah kita bahaskan. Tapi dalam bab ini dia cuma mengatakan tentang ruqyah dan tamimah, tapi dia tak sebutkan ia adalah termasuk syirik. Kenapa? Sebab terdapat beberapa jenis ruqyah dan tamimah. Ada yang syirik, ada yang tidak syirik. Jadi tak boleh kita katakan, sebab tu Syekh Muhammad Wahab tak katakan bahawa ruqyah dan tamimah ni adalah termasuk daripada syirik. So ada yang syirik, ada yang bukan syirik. Jadi itulah pembahasannya. Kemudian beliau meriwayatkan riwayat daripada sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu an, dikata di dalam As-Sahih. Dan dalam As-Sahih, sama ada dia dalam kitab Sahih Al-Bukhari ataupun Sahih Muslim ataupun kitab sahih-sahih lain seperti Sahih Ibn Huzaimah, Sahih Ibn Hibban. Tetapi yang masyhur di kalangan ulama bila disebutkan As-Sahih, maknanya di dalam Sahih mana? Al-Bukhari dan Muslim, ataupun di dalam salah satu daripada kedua. Tapi kalau dalam istilah ulama hadis, As-Sahih maknanya dia daripada kitab-kitab sahih, kitab-kitab yang ada nama apa? As-Sahih. Adapun kitab-kitab sunan seperti Sunan Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i dan lain-lain lagi, kitab-kitab sunan, dia tak dinamakan kitab sahih. Sebab pengarang-pengarangnya tak mensyaratkan bahawa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab sunan mereka ini adalah hadis-hadis yang sahih belaka. Berbeza dengan orang yang menamakan kitabnya kitab as-sahih seperti Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah dan lain-lain lagi. Dan satu lagi makna untuk as-sahih dalam as-sahih, maknanya di dalam hadis yang sahih. Ia lebih umum lagi daripada sekadar hadis itu terdapat di dalam kitab sahih. Ia mungkin di dalam kitab as-sunan, mungkin dalam kitab musnad, tetapi ia adalah hadis yang sahih. Itu satu lagi maknanya. Namun di dalam lafaz ini, di dalam bab ini, di dalam sahih, pencerah-pencerah kitab ini mengatakan bahawa dimaksudkan adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hadis ini adalah muttafaq alaih, hadis yang disetujui oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu an, bahawa dia pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan beliau. Ini satu safar. Jadi fi ba'di asfarihi. Asfar plural untuk safar. Dan safar adalah perjalanan yang jauh. Dan asal makna safar itu adalah membuka, menyingkap. Kenapa dinamakan perjalanan itu safar? Sebab bila seorang itu bermusafir, maka dia telah keluar, dia telah buka daripada apa? Daripada bangunan-bangunan yang terdapat di dalam kampungnya, dalam kotanya. Dia akan pergi ke tempat lain, keluar daripada kota. Itu maksudnya. Itu asal maknanya safar. Jadi sebab itu bila seorang itu masih dalam kawasan perumahan apa semuanya, dia tak akan dinamakan seorang yang musafir. Jadi bila dah sampai tempat kawasan lapang, expressway je kan, dah kelapa sawit, tempat kita kelapa sawit lah, ataupun pokok getah, itu dah apa? Dah musafir. Ataupun di tempat negeri Arab, makanya bila dah sampai kat padang pasir, dah batu, gunung aja kan, dah tak ada rumah-rumah lagi, itu dinamakan musafir. Pasal dia dah apa? Dia dah lepas, dia dah menyingkap daripada kawasan perumahan. Baik, kalau bersambung, mereka katakan ini masih lagi satu negeri. Ini daripada sudut apa? Bahasa. Dan daripada sudut bahasa, dari satu makna. Safar itu menyingkap akan akhlak seseorang. Sebab dengan kita bermusafir dengan orang itu, baru kita tahu akhlak dia yang sebenar, karakter dia yang sebenar. Itu terdapat riwayat daripada salaf, kamu nak tahu akan saudara kamu, kamu musafir dengan dia. Nanti baru tahu dia tidur macam mana, dia punya ngorok macam mana, awak boleh tahan ke tidak. Itu tentang apa, tabiat-tabiat dia yang lain. Sebab ketika musafir dia dah tak boleh apa, biasanya dia dah tak boleh sembunyi-sembunyi lagi. Ada kebiasaannya tak boleh dia cover-cover lagi. Lagi-lagi kalau safar yang jauh. Nanti orang yang pergi safar dengan orang ni, dia akan kenal orang ni lebih daripada setakat apa, setakat daripada luar je. Nampak dia pergi masjid, pergi kelas, pergi kerja dan sebagainya, memang nampak elok je. Tapi dah musafir baru kita tahu. Sebab itu wanita yang tidak mengenakan hijab, tak menutup auratnya, dinamakan sufur. Itu adalah perbuatan apa? As-sufur. Sebab apa? Dia menyingkap auratnya, menyingkap hijabnya. itu ada makna apa daripada sudut safar juga. Adapun tabarruj dia lebih daripada sufur, sebab bila dia menyingkap auratnya, maknanya dia telah berhias, sebab dia punya apa tu, dia punya auratnya adalah perhiasan. Tambah pula kalau dia tabarruj, maknanya tambah pula dengan perhiasan-perhiasan lain yang dia nampakkan kepada orang bukan mahramnya, maka lebih-lebih lagilah dinamakan sebagai tabarruj. Sebab tu orang yang pakai makeup, pakai apa? Pakai gencu bibir, pakai apa lagi, warna sana warna sini, maka yang ini dianggap sebagai tabarruj dan juga sufur. Tabarruj dan juga sufur, walaupun nampak tutup aurat. Itu kalau kita kata muka itu adalah bukan aurat bagi wanita. Masalah ini pun orang banyak tak faham. Ada ustazah pun pakai ni, pakai makeup. Habis lepas tu tanya baru ustaz, pakai bedak boleh tak? Bedak pula, bedak apa? Ada ni bedak biasa je, tak ada. Macam-macam dia tanya. Baik. Sebab kalau kita kata boleh, bolehlah pakai makeup. Baik. Susah. Nanti mengajar kat madrasah apa semuanya, macam-macam eh. Kita kata tak boleh, dia kata boleh. Tu ustazah doktor sana, doktor sini, forum semua boleh. Ni masalah. Perbuatan orang lain, perbuatan ahli agama dijadikan hujah oleh orang ramai. Jadi siapa yang akan apa ni? Siapa tanggung dosanya? Dosanya tanggunglah oleh orang-orang yang apa ni? Mensunnahkan perbuatan yang tak boleh. Jadi asalnya itu semua adalah sufur, daripada kalimah safar dan juga tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kemudian dalam safar itu, lalu Rasulullah SAW mengutus seorang utusan untuk memaklumkan, untuk mengiklankan supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung. Kita tahu ya, kalung dari tali panah, tali busur panah. Zaman dahulu, tali yang dibuat untuk busur panah tu dibuat daripada kulit kambing lah. Ada diambil tu fiber tu, dia buat jadi tali. Dan mereka buat untuk panah, tetapi daripada sana mereka apa ni, mereka potong dan mereka balutkan ataupun kalungkan di keliling leher unta. Sebabnya adalah mereka mengiktikadkan bahawa kalau ada tangkal tu ataupun ada tali tu, ada kalung tu, unta itu akan selamat daripada apa? Daripada malapetaka. Kalau unta selamat, apa lagi akan selamat? Orang yang kat atas unta tu lah, ataupun barang yang di atas unta tu. Dan juga kalau ada kafilah sebanyak-banyak tu, banyak semua akan selamat. Maknanya perjalanan mereka kan selamat, tak diganggu. Yang herannya macam mana boleh pakai kalung boleh tak diganggu. Jadi ini ada perkara-perkara mistik lah, ada etikat-etikat yang gaib, bahawa jin tak kacau lah dan sebagainya. Jadi yang itu semua kata Nabi SAW tidak boleh ada, melainkan diputuskan, dipotong. Atau kalung apa pun, walaupun dia bukan daripada tali panah. Baik. Jadi hadis ini ada hadis yang sahih. Dan apa faedah ataupun hukum kita boleh dapat daripada hadis ini? Bahawa kalau disuruh putuskan, maknanya kita tidak ada benarkan meninggalkannya, yang ini membiarkannya. Menunjukkan membiarkannya di atas, dikeliling leher-leher haiwan ini adalah haram. Bila diperintahkan untuk memutuskannya, menghilangkannya, menunjukkan mengadakannya, dilarang. Larang asalnya adalah haram. Itu asal dia. Tetapi dalam bab kita ni, dia bukan setakat haram, tetapi dia adalah syirik. Sama ada syirik asghar ataupun syirik akbar. Bila dia syirik asghar, bila dia syirik akbar. Dan kita tahu syirik asghar tu apa, syirik akbar tu apa kan. Syirik akbar, syirik yang besar adalah syirik yang membuat seorang itu murtad, keluar daripada Islam. Adapun syirik asghar tak sampai demikian. Jadi kalaulah orang yang menggantungkan kalung itu di haiwan-haiwannya dalam perjalanan dan apa ni, dengan apa, dengan mengharap untuk menolak bala, tetapi dalam waktu yang sama dia masih lagi mengiktikadkan bahawa tali itu tidak dapat memberi kesan dengan sendirinya, ia hanya sebab, tapi Allah lah yang apa, yang akan apa ni, menolakkan balaknya, maka yang itu adalah syirik asghar, tetap syirik tapi syirik kecil. Jadi i'tikad dia kena lihat. Tapi kalau dia dah i'tikadkan bahawa tali itu sendiri boleh menolak balak dengan sendirinya, dia bebas daripada Allah Subhanahu Taala, dia ada kuasa sendirinya, maka yang itu adalah syirik akbar. Dia telah terkeluar daripada Islam, dia wajib bertaubat masuk balik Islam. Demikianlah juga dengan hal-hal lain yang kita bahaskan dahulu tentang menggunakan tangkal dan seterusnya. Baik, kemudian riwayat yang berikutnya, Ibnu Mas'ud menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Jadi hadis ini lebih direct lagi. Sesungguhnya ruqyah itu adalah jampi dengan membaca Al-Quran asalih. Tapi ruqyah ini juga ada macam-macam jenis. Yang penting maksud daripada ruqyah itu adalah untuk menjampi seseorang yang sakit atau terkena ain agar dia sembuh. Itu asal maknanya ruqyah. Dan cara ruqyah adalah menjampi, biasanya dengan membaca sesuatu. Jadi ruqyah ni pun ada dua macam. Sebab itu tak semua digolongkan sebagai syirik. Kalau kita ingat lagi, ruqyah ini dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa adab, bila ada seorang tabi'in itu, dia tersengat satu oleh serangga yang apa tahu dua binatang yang berbisa. Bila ditanyakan apa yang kau lakukan, dia kata irtaqaitu, yakni aku telah meminta orang membaca kan, yakni menjampi. Kemudian sahabat lagi satu mengatakan bahawa aku telah mendengar daripada Ibn Abbas mengatakan apa, apa ni, hadis 70,000 orang tu yang masuk syurga tanpa hisab dan azab, sebab mereka ni la yastarqun, mereka tak minta orang dijampi. Tapi tak, dia kata qad ahsana manintaha ila ma sami'a, telah baiklah orang yang telah berhenti dengan apa yang dia dengar. Jadi dia beramal dengan satu hadis, iaitu la ruqyata illa min ainin aw humah, tidak ada ruqyah jampi melainkan untuk apa, untuk ain dan juga demam, atau tambah huma, bukan demam, huma adalah daripada sengatan berbisa. Jadi Rasulullah SAW membenarkan kita berjampi. Jadi tentu sekali jampi ini tak termasuk daripada syirik jika ia memenuhi syarat-syaratnya. Dan satu lagi adalah tamimah, kemudian lagi satu adalah tiwalah. Tamimah adalah tangkal. Ada yang syirik, sebagaimana yang di dalam hadis ke atas tu, menggantung tali daripada panah ataupun daripada daripada gelang, daripada perak, atau minta maaf, daripada gangsa, ataupun daripada kain, sebagaimana hadis dalam bab sebelum ini. Nabi SAW tanya apa ini mahali, dia kata apa, minal wahina, ini adalah wahina, yakni nak elakkan daripada kelemahan badan dan sebagainya. Jadi Nabi SAW kata apa, inziha, tanggalkanlahnya, putuskanlahnya, kerana dia tidak akan menambahkan kepadamu melainkan apa, kelemahan. Fa innaka la mutta wa hiya alayka la tuflihu abada aw ma aflahta abada, kerana sungguhnya kalau kau mati dan tangkal itu ada di tanganmu, maka engkau tidak akan berjaya selama-lamanya. Jadi ini adalah satu jenis tamimah, iaitu pakai tali, tak ada apa-apalah, tali ke benang dan sebagainya, sama ada di tangan ataupun di leher, apa lagi kat mana boleh taruh, kaki, ya, boleh taruh kat kaki, tak tahu taruh kat kepala boleh, ke telinga ke apa, Allah Alam, yang penting kat manalah dia gantung. Itu kalau kat badan, kalau dia gantung dekat mana kemarin ni, kita kata dekat pintu, dekat kedai dan sebagainya, samalah hukumnya. Semuanya kalau untuk menolak balak ataupun apa ni, menghilangkan balak, maka semua sama hukum. Itu adalah tamimah. Ia juga ada yang dibolehkan, sebab kadang-kadang tamimah itu dituliskan apa, ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa tertentu yang warid, boleh, ataupun nama-nama Allah SWT, boleh ke tak boleh. Jadi itu ada pembahasannya. Dan tiwalah adalah syirik. At-tiwalah sebagaimana dalam syarahnya adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang supaya apa? Suami cinta pada isterinya, isteri cinta pada suaminya. Apa sesuatu itu tak diketahui. Mungkin bacaan-bacaan, mungkin ada main tali, mungkin ada main tiup-tiup, ada main tanah ke apa ke. Dia ada macam-macam. Baik. Tetapi kalau kita lihat diwalah ini, semua jalannya adalah jalan halus untuk memberi kesan yang cepat dan halus juga. Ya tak? Dan kalau demikianlah keadaannya, ia dilakukan dengan jalan halus untuk mendapatkan satu natijah yang cepat dan halus, dia dinamakan sihir. Dinamakan apa? Sihir. Itu definisi sihir. Sihirlah benda yang kita lakukan secara halus, tersembunyi untuk mendapatkan natijah yang cepat, dan dia juga natijah yang halus. Tahu jadi sakit boleh jadi boleh jadi baik, dan baik boleh jadi sakit. Sayang boleh jadi benci, benci boleh jadi sayang, dan seterusnya. Itu termasuk sihir. Dan sihir, kalimat sahara dinamakan sihir sebab apa? Dia halus, dia tersembunyi. Sebab tu dinamakan waktu sahar. Sahar, sahurlah. Sebab waktu sahur bila? Dah lewat malam. Itu adalah waktu apa ni? Waktu gelap, waktu senyap, waktu halus. Sebab tu dinamakan sahar, waktu sahar. Wal mustaghfirina bil ashar. Ini orang-orang yang beristighfar, minta ampun pada Allah SWT pada waktu-waktu sahur ini, apa ni, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat antara tiga ni, iaitu ruqyah, tamimah dan tiwala, Nabi kata adalah syirik. Satu daripada tiga ni pasti adalah syirik. Tidak ada khilaf. Apa dia? At-tiwala. Sebab dia jalan sihir. Buat seseorang cinta pada seorang lain, itu tidak lain dan tidak bukan adalah perbuatan sihir. Sama dia guna jin atau tak guna jin, sama dia baca apa pun, baca Quran pun, tetapnya adalah sihir. Kalaulah ditakdirkan begitu berlaku. Jadi khilaf kita ataupun pembahasan kita bagi kepada dua perkara, iaitu ruqyah dan tamimah. Jadi masalah ruqyah ini, ada, setelah kita terangkan tu, ada dua macam. Yang pertama adalah ruqyah yang dibenarkan, iaitu untuk orang yang sakit ataupun disengat ataupun diganggu oleh jin ataupun terkena ain. Tahu terkena ain apa mana dia? Iaitu mata jahat, mata hasad dan sebagainya. Dia tengok kita punya apa ni, anak cantik, comel apa semuanya, mata dia jahat, mata dia dengki, tahu-tahu budak tu apa? Sakit. Jadi dia sakit kenapa? Kerana ain. Kadang-kadang boleh sampai mati. Mata dia kalau power, dia akan apa? Boleh sampai buat pada mati. Bahayanya ain. Dan kata Nabi SAW, al-ainu haqqun. Tapi ia tidak berlaku melainkan dengan izin Allah SWT. Tapi dia bukan berlaku dengan sihir, dia tak ada baca apa-apa pun. Mata dia tengok je dengan hati dia yang apa? Yang jahat. Jadi itu boleh berkesan dengan izin Allah SWT. Sama dia memang orang jahat ataupun asal dia orang baik. Walaupun dia orang semayang, kadang-kadang mata dia apa ni, kalau ada hasad dengki, dia boleh mengakibatkan sesuatu. Okay. Dan dia bukan datang daripada syaitan, bukan datang daripada jin, tapi daripada Allah SWT. Sebab itu kita apa ni, dilarang untuk apa tu, melayankan hasad dengki kita waktu kita melihat sesuatu. Di sebaliknya kita ingat Allah SWT bahawa perkara yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, walaupun bukan pada anak kita, pada orang lain dan sebagainya. Jangan kita dengki, jangan kita hasad, dan kita bercita-cita untuk nikmat tersebut hilang daripada orang itu. Tetapi kita katakan Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, inilah apa yang dikendaki oleh Allah SWT dan Maha Suci Allah SWT. Jadi dengan itu Insya Allah kita selamat daripada ain. Jadi kalau terkena perkara tadi, sakit, terkena sengat, begitu juga dengan ain, disyariatkan untuk kita berubat. Tapi tak boleh makan Panadol, dan tak boleh inject dengan apa-apa vitamin ke apa, antibiotik, tak jalan kalau sakit macam itu. Boleh tak? Pergi doktor, doktor pun tak tahu buat apa. Baik. Jadi ubatnya adalah dengan berdoa pada Allah SWT melalui ruqyah dengan jampi. Jika jampi itu dilakukan dengan membaca ayat-ayat tertentu daripada Al-Quran, terutama sekali surah Al-Fatihah, sebagaimana terdapat dalam hadis yang masyhur tentang sahabat-sahabat yang lalu di satu kampung, mereka minta makan, mereka minta teduh, tetapi orang kampung itu enggan menolong mereka. Lalu seperti dengan takdir Allah SWT, ketua kampung tersebut disengat oleh binatang yang berbisa. Mereka dah buat semua yang mereka boleh untuk mengobat ketua mereka, tapi tak berjaya. Jadi mereka teringat tentang sahabat-sahabat tu, mungkin mereka boleh ubat sebab mereka datang daripada Nabi SAW. Jadi mereka minta tolong, tapi sahabat tak mau tolong, melainkan apa? Melainkan kau kasih aku hadiah ju'al ataupun upah, iaitu beberapa ekor kambing. Kata setuju. Jadi sahabat-sahabat pun pergi sana. Sebenarnya seorang sahabat je lah yang buat. Dalam riwayat dia duduk sana 3 hari. Setiap hari dia baca 2 kali, siang kali, petang sekali dia baca surah Fatihah. Hari pertama dia duduk tak baik, dua tak baik. Hari ketiga dia baca, orang itu yang ketua kampung tu sehat seperti sedia kala, dan dia pun dapat hadiahnya ataupun dipanggilkan ju'al dia. Kemudian dia pulang, waktu nak ambil itu sebahagian sahabat tak kasih ataupun marah. Akhatum ala kitabillahi ajran, akhatum ala kitabillahi ajran, kau ambil upah atas membaca kitab Allah. Kan siapa faham bahawa patutnya baca Quran dan ibadat-ibadat umumnya untuk Allah SWT, mana boleh ambil upah. Jadi mereka tawakuf dan mereka kembali ke Madinah nak tanyakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setuju pula perbuatan sahabat-sahabat. Bahkan Nabi SAW apa ni tanyalah, macam mana kau tahu Fatihah tu adalah ruqyah? Itu dia. Jadi menunjukkan bahawa itu adalah memang satu ruqyah yang amat mujarab dan manfaat sekali. Kemudian Nabi SAW kata, mana kambing sebahagian kasih padaku. Menunjukkan Nabi SAW halal kan kita ambil upah daripada membaca jampi. Tapi dalam hal kita bukan ambil upah ke tak ambil upah. Dalam hal kita ni ataupun masalah kita adalah membacanya tu. Ini menunjukkan bahawa membaca sesuatu dari Al-Quran untuk menjampi ini disyariatkan adalah sunnah. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Antara memberi manfaat adalah meruqyahkan menjampi seseorang. Namun demikian, kita dah tahu bahawa ada dua keadaan yang berbeza antara orang yang membaca jampi dengan orang yang dijampi. Orang yang dijampi ni ada dua macam lagi. Satu yang tidak minta supaya dia dijampi, satu lagi yang meminta supaya dia dijampi. Adapun orang yang membaca tak ada masalah, sama saja. Dia baca dia lagi dapat pahala daripada dia tak baca, kalau dia ikhlas dan seterusnya. Dia iktikadkan bahawa semua yang berlaku itu adalah dengan kuasa Allah SWT. Ada pun orang yang minta dijampi, maka mereka ini takkan termasuk orang yang mentahqiqkan tauhidnya kepada Allah SWT. Jadi dia punya tauhid kurang berbanding dengan orang yang dijampi tapi tak minta dia dijampi. Orang lain yang suruh dijampi, dia menjampi anak dia ke, kawan dia ke dan sebagainya, ataupun orang tu sendiri nak jampi dia. Jadi dalam hal ini kita dah baca hadis 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab tanpa adab. Itulah dalilnya, la yastarqun, orang yang tidak minta dijampi. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau telah menjampi orang dan dia telah dijampi oleh orang, tapi dia tidak pernah minta dijampi. Dia menjampi orang memang banyak. Dia dijampi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah telah membaca muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq wa birabbin nas. Dan apa waktu Nabi SAW sakit itu, dan sapu tiupkan dan sapu atas badannya mana yang sampai. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi SAW telah dijampi, tapi beliau tidak minta dijampi. Kembali kita kepada ruqyah jampi yang dibenarkan kalau dengan kita baca ayat-ayat Al-Quran seperti Al-Fatihah, ayat Kursi dan lain-lain lagi. Dan kita baca dengan zikir-zikir yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa anta syafi la shifaka la shifa illa shifauk, contohnya. Wahai Tuhan, manusia bertawassul dengan apa? Dengan sifat Allah Subhanahu wa taala rububiyahnya. Adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit ini. Anta syafi la shifaa illa shifauk, kau lah penyembuh. Juga ini bertawassul dengan sifat Allah SWT, dialah yang menyembuh dan tidak ada penyembuhan melainkan dengan penyembuhanmu. La shifa'a illa shifa'uk, ini adalah tauhid. Baik, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh atau tak boleh? Jampi macam ini boleh. Ataupun doa-doa yang disyariatkan. Ini disepakati oleh ulama boleh. Jadi tak mungkin ruqyah macam gini masuk dalam hadis Imam Ahmad dan Abu Daud, bahawa ruqyah, tamimah, tiwalah semuanya syirik. Jadi yang ini tentu sekali bukan syirik. Jadi itu satu. Kemudian satu lagi adalah ruqyah dengan selain daripada Quran ataupun zikir yang datang daripada Nabi SAW, boleh ke tak boleh? Jadi dalam hal ini ulama mengatakan boleh, dengan syarat difaham akan bacaan. Difaham akan bacaan, bukan jampi serapah apa, nama apa dia seru tak apa lah, tak tahulah, ataupun dia cakap jauh ataupun cakap boyan ke apa yang tak difaham. Baik, cuma last-last ada apa? Al-Fatihah ke, la ilaha illallah, la la ada asallahu alaihi wasallam ala Muhammad ke, itu je yang kita tahu lah. Ada punya depan semua tak apa, dia tiup-tiup sana tiup-tiup sini. Jadi mereka kata kan hendaklah difahami dan dia tidak mengandungi syirik, tidak mengandungi syirik. Yang ini meminta pada Allah SWT juga, tapi bukan daripada Quran dan bukan daripada hadis Nabi SAW. Ini boleh, mesti difahami. Dan mereka mengatakan istilah dalam bahasa Arab, dengan bahasa orang asli pula, jangan bahasa budu pula. Mesti dengan bahasa Arab, kata mereka. Ini bahasa Arab, ini disebutkan oleh ulama. Saya belum bahas lagi kalau bahasa Melayu boleh ke tidak. Bahasa Jawa memang tak boleh, sebab kita tak faham bahasa Jawa lah. Kalau yang faham saya tak tahu. Yang penting faham, difahami maksudnya. Itu ada riwayatnya, kalau kita buka dalam syarah nanti ada. Dan yang ketiga, ruqyah yang dibolehkan mestilah bila orang yang beruqyah itu dan orang yang diruqyah, dia mengiktikadkan bahawa ruqyah ini hanyalah sebab yang dibenarkan oleh syariat, tetapi yang memberi pengaruhnya, memberi natijahnya, yang menyembuhkannya siapa? Allah SWT saja. Kalau Allah tak izinkan, tak akan sembuh. Kalau diiktikadkan bahawa baca tu je boleh sembuh, maka ini adalah ruqyah yang diharamkan. Ini tetap syirik, masuk dalam hadis. Dan yang keempat, hendaklah orang yang meruqyah dan diruqyah itu tidak bertawakal dengan ruqyah tersebut, bersandarkan kepadanya, tetapi hendaklah dia bersandar kepada Allah SWT. Jadi iktikad satu dan tawakalnya juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah kamu bertawakal pada Allah jika kamu benar-benar beriman. Dan yang kelima, hendaklah orang yang membaca jampi itu adalah orang yang bukan terkenal melakukan atau mengamalkan perdukunan. Kalau dia jenis pakai baju hitam, songkok hitam, tak ada yang putih, semua hitam ataupun merah, campur kuning-kuning, keris, asap, limau, apa semuanya. Baik, tempat dia pun gelap, dan dia punya, kalau lihat daripada zahirnya, ini adalah ahli-ahli dukun, cerita dia semua cerita-cerita apa ni, gaib-gaib, mistik-mistik. Maka yang itu tak boleh jadi apa? Penjampi. Tak boleh jadi penjampi, sebab dikenal sebagai apa ni, bomoh dan dukun, tak boleh. Hendaklah dia daripada orang yang apa, orang yang soleh, yang mengamalkan sunnah, itu boleh. Satu persoalan, apakah disyaratkan kita dengar bacaan yang dibaca oleh penjampi? Mesti tak kena dengar lah, ataupun dia bisik-bisik gitu pun boleh. Mesti juga kita nak kena faham kan? Kita nak kena faham. Kita nak kena faham, bukan kita nak kena faham lah. Maksudnya yang dibaca tu difahami, banyak ada makna. Maknanya bukan makna syirik. Saya tak katakan apa ni kita yang faham. Maknanya kalau kita dengar kita boleh faham. Masalah ni kalau kita tak dengar boleh tak? Tapi tak sebab, tak semestinya kalau kita tak dengar dia baca benda yang syirik yang tak difahami tu lah. Taruhlah dia baca Quran, dia baca Fatihah, tak kalau tak dengar dia baca apa? Boleh tak boleh? Komisi dengar. Eh, kuat sikit suara. Syarat kita syarat. Kalau dia tapi tak apa ni, kuat komik lah eh, dengar bunyi tapi tak dengar apa dia baca, boleh ke tak boleh? Ha? Teka lah, kalau tak tahu teka. Tak dapat hadiah apa. Saya nak awak berfikir. Jadi saya dah jawab bahawa ia, apa ni, kalau tak dengar maknanya tak difahami. Tidak, bukan maksud dia gitu eh. Ha, mungkin dia difahami kalau kita dengar. Tak maknanya kita tak dengar dia tak difahami. Jadi dalam hal ini balik kepada orang yang menjampi. Kalau orang yang menjampi itu orang yang dipercayai, memang orang yang soleh, bukan dukun-dukun bomo-bomo. Bukan rambut panjang semacam, ya, kuku pun panjang. Rambut panjang lah Tuhan. Kuku panjang, misai lagi panjang. Ha, lepas tu baca tak dengar. Ha, yang macam gini tak boleh. Mesti nak kena dengar. Tetapi kalau orang itu orang soleh apa semuanya, baca dia tak dengar pun tak apa. Eh, itu tak syarat. Tak ada syarat sebab tak ada dalil. Ha, sebab kita yakin insya-Allah dia akan baca kitab-kitab atau ayat-ayat yang disyariatkan. Jadi selain daripada yang kita sebutkan tadi, jadi syarat tadi ada berapa? Ruqyah syar'iyah 5 eh? Ha, 5. Mungkin boleh pendekkan, boleh kurangkan, tapi dia maksud dia samalah. Kita ulang sekali lagi apa? Pertama ada hendak ada baca Quran ke zikir ataupun doa-doa yang sahih. Kalau bukan daripada Quran dan selain dan doa yang sahih, hendaklah ada sesuatu yang tak mengandungi syirik dan mesti dengan bahasa Arab dah dikatakan. Dan hendaklah diiktikadkan bahawa ruqyah ni hanyalah sebab yang menyembuhkan adalah Allah sahaja. Dan yang keempat, janganlah dia bertawakal bersandarkan kepada ruqyah jampi-jampi ni saja. Tapi bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang bertawakal pada apa ni? Pada jampi-jampi ni atau pada orang ni. Dan yang kelima, hendaklah penjampi itu bukan orang-orang dukun, bomo dan sebagainya. Ahlu syawadah. Syawadah ni orang yang apa ni, yang mistik-mistik. Tapi dia adalah orang yang ikut sunnah, yang soleh dan sebagainya. Orang alim. Jadi selain daripada ini adalah ruqyah yang batil. Tetapi belum juga kita namakan dia syirik. Bila dia jadi, bila kita namakan dia syirik, bila apa yang dia baca tu syirik. Bila dia panggil nama syaitan campur dengan nama Tuhan, macam nyebuh. Kalau nama-nama dia panggil nama jin, dia panggil semangat itu, semangat kayu, semangat batu, semangat ya, dia panggil-panggil tu, confirm itu adalah syirik ataupun nama-nama jin. Ya. Kalau dia panggil nama malaikat Jibril, Mikael, boleh tak? Pun sama juga, syirik juga. Okey. Bila yang tidak dinamakan syirik, bila dia tak mengandungi syirik, tapi tak mengandungi apa ni? Tak mengandungi apa ni, meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak katakan syirik pun tak sampai pada syirik. Jadi yang benda-benda macam ini dia syirik asghar. Dia satu kesesatan, satu benda yang haram. Dan ruqyah ini daripada sudut tadi kita dah terangkan daripada sudut hukumnya, sekarang ada daripada sudut tempat kita menjampi. Kadang-kadang kita menjampi dengan membaca sesuatu. Itu asal. Kadang-kadang kita menjampi dengan menulis sesuatu. Betul tak? Jadi apa hukumnya? Kalau seorang itu berjampi dengan membaca sesuatu langsung kepada orang yang sakit, boleh ke tak boleh? Ini disepakati oleh ulama, boleh baca Quran, dia baca direct kepada orang tu. Tetapi yang masalahnya adalah dia baca tak langsung kepada orang. Dia baca kat dalam cawan, dalam mangkuk, dalam periuk. Lepas tu air itu disapukan kepada orang yang sakit, diberi minum pada orang yang sakit, dimandikan orang yang sakit. Boleh ke tak boleh? Ini adalah ruqyah dengan apa? Membaca ke menulis? Membaca. Okay. Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab tak ada dalil. Yang kita tahu Quran baca langsung direct pada orang. Tak ada dalil kata mereka bahawa Quran tu boleh dibaca pada air. Pada air. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Apa dalil mereka? Pertama mereka katakan Al-Quran itu adalah penawar bagi semua penyakit. Jadi apa cara pun awak pakai Quran, dia menjadi penawar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan daripada Al-Quran ini sebagai penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Betul? Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifaa'. Katakanlah di Al-Quran ini bagi orang beriman adalah petunjuk dan juga syifaa', ubat. Jadi sama nak baca langsung tiup ataupun nak baca secara tidak langsung pada air, sama kata kata mereka. Baik, kita dengar dulu dalil-dalil. Ada lima dalil, banyak pula dalil ya. Okey. Dalil kedua, hadis ataupun athar daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai bekas daripada perak, dalamnya terdapat beberapa helai rambut. Rambut siapa? Rambut Rasulullah SAW. Bila ada orang sakit, dia akan gunakan rambut ini. Dia campur dengan apa? Dia baca kan? Dan akan apa ni? Sapukan pada penyakit tu. Dan akan baik. Akan sembuh insyaAllah ta'ala. Tetapi, ini bukan baca kat air. Ini baca kat rambut. Jadi mereka katakan, kalau rambut boleh, dan rambut ni rambut siapa? Rasulullah SAW. Quran lagi boleh. Kita bacakan Quran pada air lagi boleh lagi. Itu kias lah. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, hadis Aisyah radhiyallahu anha apabila Nabi SAW sedang sakit disihir, bukan disihir atau waktu sakit meninggal dunia. Nah, Aisyah akan membaca atas Nabi SAW. Aqra'u alaihi wa anfuthu fi yadihi. Dan aku akan tiup pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amsahu biha jismahu. Dan aku akan menyapu dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badannya. Jadi baca ni langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke baca pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui apa tu ludahnya. Jadi dia tak langsung. Jadi mereka kata kalau baca pada air boleh berdalilkan dengan perbuatan Aisyah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis sahih. Dan satu hadis yang sahih lagi, Nabi SAW pernah berjampi. Nabi SAW kata Bismillahi turbatu ardina biriqi ba'dina. Hingga akhir doa Bismillah dengan nama Allah bi turbati ardina, dengan bumi dengan tanah daripada bumi kami, biriqi ba'dina, dengan ludah daripada sebahagian kami. Dan Nabi SAW buat apa ketika dia baca tu? Dia letakkan jarinya ke tanah. Dia ambil air ludah dia, terbasahkan, letakkan di tanah. Kemudian dia apa ni? Dia sapukan kat mana? Dekat penyakit tu. Baik, insyaAllah. Jadi menunjukkan bahawa bacaan tu bukan langsung kepada pesakit, tetapi apa, tangan dibaca kat tanah. Air ludah baca kat tanah. Jadi boleh kata mereka baca dekat cawang dan sebagainya. Dan beberapa riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW pernah berjampi dia baca di dalam bekas air. Ini secara apa ni, lebih direct lagi. Dan dia telah menuangkan air tersebut atas orang yang sakit. Wasabba ala mariyabin. Riwayat-riwayat ini nanti kita boleh check lah. Tapi ini antara dalil mereka. Dalil yang kelima, Nabi SAW pernah mengumpulkan ludahnya dan dia meniupkannya atas orang yang sakit, seperti dalam hadis Ali bin Abi Talib yang sakit apa, matanya. Salam ludah kan kat muka dia, mata dia, maka dia baik sembuh seperti sedia kala. Kita salam tak baca langsung kepada pesakit. Jadi itulah dalil-dalilnya. Kebanyakan ulama membenarkan membaca di dalam air. Kebanyakan ulama yang kita tahu membenarkan membaca dalam air. Jadi ini ruqyah ini tak termasuk dalam apa hadis Abu Daud dan Imam Ahmad bahawa ruqyah itu adalah syirik. Satu lagi jenis ruqyah adalah tidak membaca tetapi dengan menulis. Tulis bismillah ke, tulis fatihah ke, tulis ayat kursi. Lepas tu dan kertas lah. Kemudian masuk dalam air. Air tu diminum ataupun disapu kat penyakit. Salah urat ke, patah tulang ke, ataupun sengat. Boleh ke tak boleh? Jadi dua pendapat juga. Mereka yang mengatakan tak boleh, apa dalil mereka? Tak ada dalil kata boleh. Mereka yang kata boleh, apa dalil mereka? Pun tak ada dalil. Tapi mereka apa? Mereka kiaskan dengan bacaan. Kiaskan dengan bacaan. Yang tadi juga dengan beberapa dalil tadi, rambut dan sebagainya. Jadi ini Quran baca dalam air, bolehlah. Ini satu jenis ruqyah. Jadi yang benar dalam hal ini tidak ada dalil dan seharusnya tidak dibolehkan baca apa ni, ditulis sesuatu kemudian diletakkan dalam air. Itu satu keadaan. Kadang-kadang kita tak letak dalam air. Tetapi kita tulis dan kita lipat-lipat, kita balut dengan kain dan sebagainya, kita pakai sebagai tangkal ataupun kita letak di dinding ataupun di kenderaan dan sebagainya. Yang ini dah sebenarnya dia dah termasuk dalam bab ruqyah ke bab tamimah? Dia dalam bab tamimah, dalam bab tangkal. Jadi kita akan bahaskan bab itu selepas ini. Okay. Hadis itu mengatakan sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah dari syirik. So ruqyah kita dah jelas. Ruqyah yang dibenarkan adalah dengan membaca. Ya, kalau bagusnya adalah membaca secara langsung dan dibolehkan ikut pendapat rajih, kita baca melalui air dan disapukan, dimandikan dan seterusnya. Adapun menulis kemudian diminum, itu tidak ada dalilnya. Baik, yang baiknya kita tinggalkan. Sekarang kita pergi kepada tamimah. Tamimah itu adalah tangkal. Kalau dia tidak mengandungi apa-apa tulisan, apa hukumnya? Jelas dia adalah syirik, dia adalah syirik. Sama ada syirik kecil ataupun syirik besar. Setakat gelang perak ataupun gangsa ataupun dia adalah benang dan sebagainya dipakai pada budak-budak dan seterusnya, ini dah tentu adalah tangkal. Tetapi kalau dituliskan ayat Al-Quran kemudian dikalungkan kat leher ataupun di tangan ataupun di kaki pada budak-budak contohnya, ataupun pada haiwan, ataupun diletakkan di pintu dan seterusnya, apa pula hukumnya? Jadi kita tak kata boleh, kita tak kata tak boleh, tapi kita kata ada khilaf. Jadi dalam hal ini bukan misalnya khilaf saja terus kita kata okey lah, khilaf kita buat saja, khilaf boleh buat tak. Kita tetap nak tahqiq khilaf ni, kita nak bahaskan mana yang pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau kita lihat dalam hal ini, ada dua pendapat. Sebab itu di dalam kitab ini mengatakan surat 230. 230 di atas itu ada kata-kata Syekh Muhammad, lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an farakhasa fihi ba'du salaf wa ba'dhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu min al-manhi anhu minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tetapi apabila dikalungkan dalam tangkal itu berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an, sebahagian salaf memberikan keringanan dalam hal ini. Jadi ada khilaf. Dan sebahagian yang lain tidak membolehkan dan memandangnya termasuk hal yang dilarang. Antaranya Ibnu Mas'ud. dikatakan bahawa antara sahabat, antara salaf yang membolehkan adalah Abdullah bin Amr, seorang sahabat Ibn al-As. Dan itu juga ada satu riwayat daripada Aisyah, kononnya dia membolehkan. Kalau kita lihat mutakaki yang ketiga tu, riwayat tentang itu, yakni bahawa Amr bin al-As membolehkannya lemah dan tidak menunjukkan terhadap permasalahan ini. Kerana dalam riwayat tersebut, Ibn Amr waktu itu mengajarkan hafalan kepada anak-anaknya yang besar-besar, dan dia menulisnya di papan yang dulu kita pakai papan kan di sekolah. Dia tulis ayat Quran dan menggantungkannya di leher anak-anak yang kecil supaya mereka menghafalnya. Maka secara zahir waktu itu dia menggantungkannya di papan supaya anak-anak menghafal, bukan kerana tangkal, mengelak balak dan sebagainya. Dan tamimah ditulis di kertas, bukan di papan. Yang kita bahaskan bukan ditulis pak papan yang boleh baca, boleh nampak dari jauh. Tapi inilah ditulis dalam kertas yang dah lipat apa semua, tulis kecil-kecil. Jadi tak sama. Jadi dan dengan dalil bahawa dia mengajarkan hafalan kepada anak-anaknya yang besar-besar, bagaimana pun kalau lah betul itu adalah tangkal pun, itu adalah perbuatan peribadi Abdullah bin Umar, seorang sahabat. Bandingkan dengan hadis Rasulullah SAW dan perbuatan pembesar-pembesar sahabat, sahabat yang senior, mereka tak lakukan apa yang dikerjakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Boleh? Jadi walaupun ada khilaf, kalau disandarkan kepada pendapat sahabat kuno mereka ada lakukan, tak ada dalil yang mengukuhkan kita boleh tulis Quran dan kita letakkan di tangan dan leher dan sebagainya. Boleh? Walaupun dengan khilaf tetap khilaf. Baik, satu ataupun perkara lain yang menunjukkan bahawa tidak dibenarkan Quran asalnya ditulis atau dibaca. Quran dibaca, ruqyah yang bermanfaat adalah dibaca. Dan bila kita tulis, kita akan baca ke atau kita tak baca? Bila kita sakit, kita tulis saja, kita letak kat tangan, kita tak baca lagi. Kita dah tahu, dah ada kat sini, dah tak payah baca lah. Dah cukup. Jadi itu menafikan maksud daripada Quran, iaitu Quran untuk dibaca. Tapi kalau kita tak letakkan, kita mesti nak baca. Itu datang bagusnya kalau kita tidak memakai tangkal walaupun ditulis dalam Quran. Kedua, kalau kita letakkan pada budak-budak, letak kat tangan, tak kat kaki ataupun leher. Budak-budak apa? Muntah sana, kencing sana, lari sana, lari sini, masuk toilet, keluar. Dalam tu ada Quran apa bom? Kan menghina Al-Quran, menurunkan kemuliaan Al-Quran. Sebab apa? Dijadikan letakkan pada pada anak-anak yang tidak berakal. Macam kita letak kat mana? Kat leher ayam ya. Dia pergi mana-mana dia masuk, ataupun letak kat tempat kucing. Jadi ini menghina Al-Quran. Dan satu lagi adalah kalau kita letak di tempat ada orang tua pun, sama juga, dia takkan baca. Dan bila dia ada pakai tangkal, dia akan masuk tempat-tempat yang tak layak dia bawa Al-Quran masuk ke dalamnya. Jadi sebab itu ulama-ulama membencinya, bahkan mengharamkannya. Termasuk kebanyakan sahabat, antaranya kita baca tadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan satu lagi adalah menutup jalan. Dan ini penting, menutup jalan yakni saddul dzari'ah daripada perbuatan syirik. Sebab kalau kita benarkan, nanti tak ada Quran pun boleh, tulisan lain pun orang akan buat juga. Nanti tak dapat bezakan orang pakai gelang mana, yang pakai tangkal dengan yang ada letak Quran, yang gantung dekat pintu Quran ataupun yang gantung apa-apa nama-nama syaitan. Baik, jadi lebih baik ditinggalkan dan dilarang. Itu semua ada di dalam kitab. Ke surat 223 lagi. Satu perkara lagi adalah akti walam. Itu kita dah bahaskan, dia adalah sihir. Apa juga caranya, semuanya diharamkan. Sebab tak mungkin seorang itu cinta pada isterinya, isteri cinta pada dirinya ataupun pada orang lain, melainkan dengan kuasa halus. Dan itulah sihir. Sama dia makan atau dia minum apa sebagainya, atau dia baca apa pun, itu termasuk syirik. hadis marfu' dalam kitab muka surat 223 diriwayatkan dari Abdullah bin Hukaim radhiyallahu an, barang siapa menggantungkan sesuatu barang, wukila ilaihi, akan diwakilkan atau digantungkan kepada barang tersebut. Jadi ini adalah sama ada doa daripada Nabi SAW ataupun khabar daripada beliau, bahawa siapa yang menggantungkan suatu barang, yakni memakai tangkal, dia akan digantungkan kepada barang tersebut. Hatinya akan digantungkan kepada barang tersebut. Allah akan gantungkan hatinya kepada tangkal-tangkalnya. Dan bila itu berlaku, maknanya Allah berlepas tangan daripadanya. Allah akan lepas tangan daripadanya, dia bergantung kepada selain Allah SWT, maka dia akan celaka. Apa yang dia nak, dia tak akan dapat. Dan dari kiamat kelak dia akan apa ni? Dia azab sebagai orang-orang yang apa ni? Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan jadi lemah sentiasa. Sebab tu hari ini kan ada gerhana. Dia bukan kat tempat kita lah. Kat tempat lain. Di sebahagian tempat, tak salah di India kan? Di India ada China. China saya tak tahu apa cerita dia. Tapi di India, mereka apa temu ramah orang-orang kat sana. Dan orang sana kita tahulah macam mana kat akidah dia. Mereka apa ni, khurafat banyak. Jadi ada wanita tu, dia sedang mengandung. Jadi dia punya dukun-dukun dia, astrologer dia kata apa, kasih dia list of pantang-pantang punya banyak. Sebab dia kata apa, anak ni kalau lahir apa ni, akan apa tu, akan buruklah nasib dia, akan malang nasib dia, sebab kali ini punya gerhana lah, gerhana yang besar, gerhana kubra katanya. Jadi dia punya buruk dia banyak sangat, celaka banyak sangat, dia mesti banyak pantang. Antaranya tak boleh duduk apa ni, tak boleh duduk bersila, tak boleh tangan, tak boleh apa ni, tak boleh sambung, tak ada kata macam gitu. Jadi banyak dia punya syarat, dia mesti baring-baring aja, tangan tak boleh tu, tak boleh ni, sampai apa? Sampai gerhana tu habis. Kalau tak ada, dia akan kena balak. Ini contohlah. Jadi apa ni, agama Hindu memang banyak benda ni. Kalau kita lihat dalam bab kita tentang apa ni, tentang tangkal, apa yang akan berlaku bila orang menggunakannya? Hatinya akan sentiasa berlemah. Dia tak dapat buat apa-apa. Semuanya diserahkan kepada benda-benda baik ni, kepada selain Allah SWT. Jadi dengan itu menafikan apa ni, penghambaannya kepada Allah SWT. Jadi dia tak jadi hamba Allah SWT, tapi dia jadi hamba makhluk Allah SWT. Sebab itu kita lihat nanti riwayat yang berikutnya. Hai Ruwaif, barangkali engkau kelak berumur panjang, maka sampaikanlah kepada orang ramai bahawa siapa yang menggelung janggutnya, yakni mengikat janggutnya, atau memakai kalung dari tali busur panah, atau beristinjak dengan kotoran binatang ataupun dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad berlepas dari orang itu. Kalau Nabi SAW dah lepas daripada orang itu, apa hukumnya? Asalnya orang itu dah kafir. Kalau Nabi SAW dah lepas daripada dia, maknanya dia bukan orang Islam lagi. Itu menunjukkan perbuatan-perbuatan ini syirik. Tapi ada karinah yang menunjukkan bahawa seorang itu yang melakukan perkara ini tak sampai kepada syirik, tetapi dia adalah dosa-dosa yang besar. Tak semestinya dia sampai kepada syirik, tapi mesti dia adalah dosa-dosa yang besar. Sebab apa? Yang akhir tu, siapa yang beristinja dengan kotoran binatang atau beristinja dengan tulang. Macam mana beristinja? Maknanya istijmar lah. Dia ambil tulang tu, dia bersihkan apa ni, kotoran najis dia ketika dia ni selepas dia qada hajatnya. Dengan tulang ataupun dengan batu. Tapi bukan batu apa? Batu apa? Tai unta, tai kambing dan sebagainya. Yang itu semua adalah haram dan berdosa. Tak masuk pada syirik secara ijma'. Tetapi dua perkara yang dilarang itu, ini mungkin masuk pada syirik, iaitu mengikat janggut. Orang mengikat janggut ini ada tiga macam. Satu adalah mengikat janggut dalam keadaan takabur, sombong. Jadi ada orang, ini zaman kita jarang, tapi di India masih ada lagi. Saya tengok Pakistan, di kalangan orang Arab, orang yang mengikat janggut itu nampak macam sombong lah. Macam style gitu lah, macam. Jadi kalau itu tujuan dia, satu hal. Dan satu lagi keadaan, dia mengikat janggut kerana menyerupai orang-orang kafir. Orang kafir itu memang perbuatan mereka. Dan yang ketiga, dia ikat janggut untuk mengelak bala ataupun mengubatkan bala, yang ini mengubatkan penyakit. Jadi masalah kita bukan yang pertama dan kedua, yang kita bahaskan adalah yang ketiga. Dia ikat janggut, konon-konon jin akan apa ni, akan takut dengan janggut dia. Bukan jin je takut, orang pun takut. Dia cakap dia ikat tiga belit ke empat belit ke dan sebagainya. Dah jalan macam langsir lah. Okey. Jadi yang itu kalau dilakukan dengan maktikat kan bahawa janggut tu boleh elakkan bala, syirik akbar. Tapi kalau dia buat gitu sebagai sebab tapi Allah yang menolak bala, itu syirik asghar, tapi tetap syirik. Dan Nabi SAW berlepas tangan daripada ini. Okay. Kemudian yang satu lagi, memakai kalung daripada tali busur panah ni bukan untuk orang, biasanya untuk haiwan. Binatang-binatang dia kalungkan dengan tujuan tersebut. Maka yang demikian apa juga Nabi SAW akan melepas tangan daripadanya. Dan hukumnya sama juga, sama ada syirik asghar ataupun syirik kecil. Tapi kalau dia gantung dekat binatang ternakannya untuk letak nombor dan sebagainya, untuk identification tu lain cerita, ada keperluan. Tapi untuk keperluan seperti ini ataupun untuk sebab tangkal, itu haram hukumnya. Riwayat yang kedua ataupun yang berikutnya, Waqi' meriwayatkan bahawa Sa'ad bin Jubair berkata, barang siapa memutuskan suatu tamimah yang ditangkal, dipotong dari seseorang, maka tindakannya itu ka'idli raqabah, sama dengan memerdekakan seorang hamba. Jadi kata ulama, maknanya pahalanya sama dengan pahala membebaskan seorang hamba. Dan membebaskan seorang hamba tu besar pahalanya. Kita putuskan, tangkal aja kita dapat pahala bebaskan hamba. Berapa banyak kena bayar untuk bebaskan hamba? Hamba zaman dahulu sampai berpuluh-puluh ribu kalau dinilaikan dengan duit sekarang. Lagi kalau hamba yang kuat, yang apa, hamba dah ada tinggal tulang je kan. Tukang gaji itu tak bayarlah. Tapi kalau hamba yang apa ni, yang kuat-kuat, boleh apa ni, boleh angkat barang, jaga binatang dan sebagainya, harganya mahal. Jadi pahalanya seperti pahala memerdekakan seorang budak. Ada ulama mengatakan kenapa demikian, sebab bila dia putuskan tangkal tu, dia telah putuskan ikatan pergantungan hati orang yang pakai tangkal tu dengan tangkal tu. Jadi ketika dia pakai tangkal, dia adalah hamba pada tangkal. Bila dia putuskan, maknanya dia dah bebaskan orang itu daripada jadi hamba pada tangkal kepada menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Awak sakit, awak apa semuanya, awak doa, awak baca terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu hikmah daripada apa ni, daripada fadilat ini, riwayat ini. Walaupun ini bukan datang daripada Nabi SAW, kita lihat riwayatnya daripada Sa'id bin Jubair, jadi bukan daripada Nabi SAW. Jadi asalnya ni tak boleh dijadikan hujah, asalnya tak boleh, tapi kebanyakan ulama membolehkannya sebab kemungkinan besar kata-kata seperti ini datang daripada Nabi SAW. Beliau dengar daripada Rasulullah SAW. Sebab ni perkara gaib, pahala dosa ni semuanya perkara gaib, sahabat takkan cakap ni, melainkan dia dengar daripada Nabi SAW. Waqi' juga meriwayatkan pula bahawa Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu, seorang ulama Kufah, beliau berkata, mereka maksudnya adalah para sahabat, sebab Ibrahim An-Nakhai adalah seorang tabi'in. Para sahabat Abdullah bin Mas'ud membenci segala jenis tamimah. Semua jenis tangkal sama dengan Quran ataupun bukan daripada ayat Al-Quran. Disengaja dibawakan riwayat ini nak tunjukkan bahawa kalau mereka, sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud, menunjukkan bahawa inilah pahaman salaf. Dan pahaman salaf adalah yang terbaik kita ikuti dalam masalah-masalah khilaf. Jadi walaupun mungkin ada kata boleh, ada kata tak boleh, sebaiknya kita balik kepada fahaman ini. Itu yang sebaik-baik kita tinggalkan, sama ada daripada Quran ataupun bukan daripada Al-Quran. Kandungan bab ini, yang pertama pengertian ruqyah dan tamimah. Sekarang kita semua dah hafal ruqyah atau apa, jampi kan? Ada berapa banyak jenis jampi? Daripada sudut hukum ada dua lah, satu yang boleh dapat pahala, satu yang syirik. Kemudian daripada sudut caranya ada dua, satu dengan membaca, satu dengan menulis. Hukumnya pun kita tahu, membaca pun ada dua macam, satu membaca langsung, satu membaca tidak langsung, baca pada air. Okey. Dah. Dan tamimah adalah tangkal. Tangkal ada dua macam, satu dengan ayat Quran, satu bukan dengan ayat Al-Quran. Yang bukan dengan ayat Al-Quran jelas diharamkan. Yang dengan Al-Quran ada khilaf, tapi pendapat yang benar yang kuat adalah diharamkan juga. Yang kedua, pengertian tiwalah. Tiwalah ni adalah sihir untuk membuat seorang cinta pada isterinya dan sebagainya. Yang ketiga, ketiga jenis ini semuanya tanpa kecuali termasuk syirik. Ini pemahaman beliau. Tapi dimasukkan kat sini adalah yang syirik lah. Yang syirik, semua syirik. Sebab lafaz hadis tu innar ruqyata ada alif lam, wat tamima ada alif lam, wat tiwala ada alif lam. Alif lam ni ada dua macam, ada dua tafsiran dalam bahasa Arab. Satu, al maknanya lil istighraq, semua jenis ruqyah, semua jenis tangkal, semua jenis tiwala, syirik. Satu lagi tafsiran adalah al ini adalah the yang diketahui, dimaklum, lil ahdi. Jadi ruqyah yang tertentu, tamimah yang tertentu, tiwala yang tertentu, syirik. Jadi agak-agak tafsiran mana yang betul? Tafsiran yang kedua lah, al tu untuk lil ahdi. Ruqyah yang memang diketahui dalam agama Nabi SAW adalah syirik, adalah syirik lah. Begitu juga tamimah yang diketahui adalah syirik, adalah syirik. Dan juga tiwala. Melainkan tiwala, tiwala tak ada apa ni? Tak ada jenis, dia semua syirik. Baik. Adapun ruqyah dengan menggunakan ayat suci Al-Quran atau doa-doa yang terjajarkan Rasulullah SAW untuk mengobati ain atau sengatan, tidak termasuk hal tersebut. Yang kelima, jika tamimah itu dari ayat suci Al-Quran, dalam hal ini para ulama berbeza pendapat apakah termasuk hal tersebut atau tidak, ini dah bahaskan. Yang keenam, menggalungkan tali busur panah pada leher binatang untuk menangkal atau mengusir ain, termasuk syirik pula. Yang ketujuh, ancaman berat bagi orang yang mengenakan kalung dari tali busur panah. Bahawa Nabi SAW melepas diri daripadanya. Sedikit tentang ain. Ain mata jahat ni, dia ada dua lah perkara. Satu, kita apa ni, kita ubat bila orang tu dah terkena ain. Dengan baca, betul kita dah terangkan. Satu lagi, prevention daripada ain. Apa prevention daripada ain? Pencegahan. Macam flu pun ada apa? Ubat, vaksin ada apa? Ada pencegahan. Apa pencegahan daripada ain? Zikir. Zikir, kalau ain ni dia beza tau. Ain pakai mata. Orang yang pakai mata ni, yang dia ada mata, dia orang lah. Dia tengok. Dia bukan jin. Awak baca pun tak jalan. Awak baca pada orang yang ada hasad ini, dia tak jalan, dia tak panas. Beza. Jadi baca tak jalan untuk orang yang ain ni. Jadi sebagian ulama mengatakan caranya adalah kalau budak tu comel sangat, jangan pakaikan yang cantik-cantik sampai apa ni orang tengok geram. Sebab tu Uthman bin Affan kata Ibn Qayyim rahimahullah, ada budak bayi ni cantik, dia ada apa tu, lesung pipit. Dia suruh apa ni? Dia suruh hitamkan. Jadi jangan nampak bila dia senyum, nampak lesung pipik dia. Nanti orang geram, orang ainkan dia. Itu fahaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan jangan pakaikan pakaian yang cantik-cantik. Kalau budak dan sebagainya. Begitu juga dengan binatang dan seterusnya. Itu satu pencegahan. Tapi jangan tashwih. Tashwih maknanya kita cacatkan badan budak tu. Terpotong telinga dia sikit. Hidung dah kita buat apa kemik kan dia tak. Jadi kita jangan nampak, jangan nunjulkan dia sangat, jangan nunjulkan sangat. Dan satu lagi kata ulama, jangan kita masuk satu tempat kalau binatang ataupun orang yang handsome ni, jangan datang sekaligus, tapi masuk apa daripada pintu yang berbeza-beza. Sebab kalau dia datang ramai-ramai tu, nampak gagah, nampak apa? nampak hebat orang tengok geram, orang hasad dengki. Sebab tu dalam kisah Nabi Yusuf AS, kata Nabi Ya'qub, qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum min Allahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Jadi bila apa tu anak anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam kata mereka nak pergi Mesir, apa ni, nak ambil bahagian makanan sebab mereka sedang dalam keadaan kemarau, Nabi Yaqub alias kata apa, boleh dengan syarat kamu ada perjanjian bahawa kamu akan apa, kembalikan siapa, adik Nabi Yusuf alaihissalam Bunyamin itu, melainkan apa, melainkan ayyuhatabikum, melainkan tak dapatlah, melainkan ada perkara yang tak ni tak terpaksa. Okay. Kemudian dia kata pada anak-anaknya, ya bani, ya wahai anak-anakku, masuklah daripada abwabil mutafarriqah, jangan kamu masuk daripada pintu masuk yang satu. Bila masuk Mesir tu nanti, jangan masuk sama-sama satu pintu, tapi masuk daripada pintu beza-beza. Maknanya apa? Bukan masuk keluar balik sama-sama ramai-ramai. Satu masuk pintu timur, satu masuk pintu barat, sebagian masuk pintu masuk lain-lain. Dan wa ma ughni ankum min Allahi min syai', aku tidak, walau bagaimana pun ini usaha saja kata Nabi Yaqub, aku tidak dapat menyelamatkan kamu daripada takdir Allah SWT sedikit pun. Hukum adalah bagi Allah SWT, aku bertawakal padanya dan adalah orang-orang bertawakal padanya. Itu dia. Dan anak-anak dia ikut ke tak ikut nasihat bapak dia? Ikut. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, apabila mereka masuk mengikut perintah bapa mereka, tidak adalah yang dapat apa ni menghalang mereka daripada takdir Allah SWT, melainkan apa? Melainkan Allah SWT. Itu cerita dia sampai habis. Jadi kata sebagian ulama tafsir, tujuan masuk daripada pintu beza-beza ni supaya tak kena ain. Sebab anak-anak Nabi Yaqub ini adalah anak-anak Nabi, dan mereka punya unta dan apa, mereka punya kafilah tu apa, hebat. Jadi takut kena ain oleh orang-orang di dalam negeri Mesir. Jadi itu satu lagi caralah prevention. Dan kalau kemudian nombor berapa? Nombor 6, yang menggalungkan tali busur dah. Nombor 7, ancaman berat bagi orang yang mengenakan kalung dari tali busur panah. Yang ke-8, keistimewaan pahala bagi orang yang memutuskan tamimah yang ditangkal dari tubuh seseorang. Tapi ini ada syarat ke tak ada syarat? Jangan main pergi je kan. Korang orang bangla, awak pergi putuskan aja. Awak memang nak kena swing lah dengan dia. Ni nenek saya taruh saya punya gelang waktu kecil, baby awak tahu putuskan. Saya putuskan tangan awak, dia kata. Ada syarat tak ada syarat? Ada syarat lah, awak ada authority pada dia, boleh lah. Awak ada polis Islam kan? Lain cik. Awak bapa dia boleh lah. Kalau bukan tak boleh eh. Tak boleh. Dan kalau buat, dapat pahala seperti memerdekakan seorang hamba. Yang ke-9, kata-kata Ibrahim An-Nakhai tersebut di atas tidaklah bertentangan dengan perbezaan pendapat yang telah disebutkan, kerana yang dimaksud Ibrahim adalah para sahabat Abdullah bin Mas'ud. Itu dia. Kalau sahabat-sahabat tu adalah sahabat-sahabat semuanya, memanglah apa ni, tak ada khilaf bahawa tak boleh pakai tangkal Al-Quran. Satu faedah Ibrahim An-Nakhai ni, seorang imam yang diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah banyak belajar daripada apa? Ibrahim An-Nakhai. Dia termasuk ulama Kufah. Ada apa-apa soalan? Kemarin kita dah sebutkan tentang soalan letakkan ayat Al-Quran kan di dinding dan sebagainya. Kita dah katakan apa? Boleh ke tak boleh? Ada dua macam taruh apa ni, gantung ayat di dinding ke di atas pintu dan sebagainya. Kalau tujuannya untuk tangkap, samalah hukum dia. Walaupun dia besar-besar, walaupun bismillah dia besar-besar ataupun ayat kursi dia besar, boleh baca daripada 1-30 meter misalnya. Mengikut apa pendapat yang rajih. Kalau dia letak untuk perhiasan, apa hukum dia pula? Perhiasan dia, seni, tulisan kaligrafi, tulisan daripada negeri Cina punya. Apa jawab kita? Quran tak diturunkan untuk perhiasan rumah. Quran tak diturunkan untuk perhiasan rumah. Jadi ini menghina ataupun menurunkan martabat Al-Quran. Dia tujuannya dibaca, cari petunjuk daripada dia dan beramal dengan Al-Quran. Baik, tapi kalau Quran itu digantung ataupun ditulis di dinding dan sebagainya untuk mengingat ayat itu, untuk menghafalnya contohnya, maka yang itu kata kita apa? Dibolehkan. Sebab maksud seperti ini adalah maksud yang disyariatkan. Tetapi ada karinahnya. Jangan mentang-mentang apa ni, ada ayat kursi, boleh tanya ni apa ni ayat ni? Oh, ini untuk aku hafal. Ini untuk aku, selalu aku nampak ni aku baca untuk peringatan lah. Jadi boleh lah. Boleh eh? Kita kata kena lihat juga ayat tu macam mana. Kalau ayat tu ayat simple biasa, tulisan biasa, bahasa kebanyakan orang boleh baca ni, okey lah, insyaAllah kita boleh baik tangga. Tapi kalau ayat dia dengan kaligrafi bangsa terbelit-belit, selit-selit kat dalam tu, tak boleh baca ni. Biasanya orang tak boleh baca. Apalagi kalau dalam syed apa, orang tengah semayang, ada kan? Bismillah ke apa ke, la ilaha illallah, dalam syed orang tengah semayang ke tengah sujud, macam mana baca? Ataupun tulisan dia kecil. Tentu sekali dia letak ni bukan apa ni, bukan untuk baca, bukan untuk dia ingat dan dia baca, tapi untuk apa ni, untuk piasan aja. Kalau tak sampai pun pada apa ni, untuk sebagai tangkal. Dan kita tahu eh, ayat-ayat Quran kadang-kadang halus-halus dan sebagainya. Hukum ni samalah dekat rumah ataupun di masjid, sama. Kau tengok lah tu pembazir, taruh dah kat atas, lepas tu apa ni, dengan dia punya kesi, dia punya apa, baris tu, campur-campur baris tu semua kan. Aku pun tak baca, tengok tak boleh baca. Melainkan orang hafal Quran ayat tu, dia nampak depan dia, innallah malaikat, boleh lah dia baca. Kalau tak hafal pun tak boleh baca. Kalau memang expert dalam apa, dalam tulisan khat tu lain cerita. Tentu sekali itu bukan untuk dibaca, untuk piasan aja. Quran dah jadi piasan. Hey, Ustaz, zaman sekarang ni banyak sekali pengubatan ataupun klinik yang dibuat oleh kiai dan orang yang faham Al-Quran sehingga sangat sulit membedakan antara syirik dan tidaknya, dan yang lebih meyakinkan mereka memberi dengan sebutan karamah sementara kita belum faham hadis dan dalil. Soalan, bagaimana membedakan antara syirik dan bukannya? Yang kedua, bagaimana hukumnya bagi orang-orang yang belum tahu apakah itu syirik ataupun tidak? Jadi sekarang masalah lain adalah buka klinik untuk jampi orang, untuk ubatkan orang. Sama dalam hal ini, ini permasalahan besar. Walaupun asal tadi kita dengar sahabat-sahabat ambil upah kan, tapi nak katakan sahabat-sahabat buka klinik untuk bacakan untuk orang, tak ada zaman salaf. Zaman kita ni baru, itu pun dulu tak ada, baru ni ada, betul tak? Baru ada zaman ekonomi bang, ekonomi meleset. Semua benda komersial sekarang, termasuk jampikan orang. Dulu kalau kita nak panggil orang, kita telefon. Kadang-kadang dia boleh datang, kadang-kadang tak boleh datang. Jadi orang kena usaha sendiri juga macam mana pun. Ya tak? Tapi sekarang dah tahu ada orang apa ni, ada orang buka klinik, pergi je kat situ, bayar, settle. Jadi dah macam pergi jumpa doktor. Baik. Jadi maknanya seolah-olah pergi mesti siap, mesti apa ni, mesti sembuh. Jadi semua akan apa ni, akan merosakkan akidah. Satu, dan kedua, kali itu dia bukan lagi ambil upah, just upah, penat dan sebagainya. Kali ini dia dah cari makan dengan apa? Dengan apa ni, dengan berjampi. Ada perbezaan kat sini. Jadi sebab itu banyak ulama kata tak boleh. Sampai buka klinik dah tak boleh. Kalau orang kata boleh, maknanya dia ambil sebagai asal. Tapi selalu kita tengok apa ni, pintu kepada keburukan. Kalau dia bawa kepada keburukan, kita mesti tutup. Lagi-lagi orang-orang kita akidah tak kuat. Dan yang tadi tentang apa ni, bagaimana kita nak bedakan tersyirik dengan tidaknya, kita tak hafal Quran apa semuanya, kita kena tanya lah Kita kena tanya apa yang dia baca dan sebagainya. Kita ada hak untuk tanya. Sebab Quran dan hadis ni semua ni, ini bukan ubat-ubat doktor yang namanya ada nama-nama kimia, paracetamol ke apa. Tu je yang saya apa, lain saya tak apa. Yang lain kalau dia cakap pun, saya kasih ubat gini-gini dia bacakan nama-nama. Kita pun tak boleh. Kita baca pun tak faham, kita apa ni. Kita dengar pun kita tak faham. Itu tak apalah. Tapi kalau Quran, dia kata Quran surah ni, surah ni. Okay, nanti kita cek dengan ustaz boleh pun. Kita cek kat Quran ayat berapa, hadis kat mana dia baca. Boleh lah, masih boleh tanya. Tapi kita dah katakan, kalau nampak orang tu zahirnya adalah istiqamah, orang ikut sunnah, tak apa, insyaAllah kita percaya bahawa dia tak akan apa ni, tak akan menggunakan doa-doa bid'ah dan sebagainya. Orang yang belum tahu apakah itu syirik ataupun tidak, insyaAllah lah, kalau dia masih terus belajar, insyaAllah tak membahayakan dia. Tapi tadi kita dah berikan kaedah-kaedah, macam mana kita nak tahu rukyah jampi-jampi yang dibenarkan ataupun yang tidak dibenarkan. Dan kalau kita nak cakap pasal rukyah ni, orang yang menjampikan ni, so tadi kita kena terangkan juga tentang macam mana nak jampi dan adab-adab dan apa ni tentang menjampi ni, insyaAllah. Kita berhenti di sini. Allah berkata, astagfirullahaladzim alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.